Yeah. Terima kasih. Aku tak mengerti arti percintaan ini, kasih berorak berduri, kebahagiaan tak pernah pasti, nurani tertusuk sembilu, cinta berderai jadi debu. Mestikah aku terus rela hati dibuai duka dalam kemilau karena cinta aku dibuai penuh mesra, tapi ternyata diri ini diaras duka. Sejambak mawar bertemu jika rindu, enggan diriku menerima kenyataan yang memedihkan, tetapi aku harus mengharunginya dengan rela. Panas tak semesti kepetan, berpanjangan, mungkin begitulah kiasan dukaku ini. Kehadiran dia dengan kenangan paling manis waktu silam, aku tidak lagi jadi insan penawar. Kau yang setia menanti, hati terusik penuh dendam, tapi terpaksa ku relakan karena aku ini pasti diriku cuma semalam dan wajahmu hilang, dimana kan ku cari? Rayu semalam wajahmu terbayang, pedihnya di jiwa. Cari semalam kasih yang hilang, membalut lukaku. Temu semalam kau bawa bersama, itu penawarnya. Ku mencari setia, kau tak tahu nilainya. Kau hadiah semalam, segalanya mungkin. sedangkan engkau membisu tanpa kata. Mengapa aku tak lagi kau hiraukan? Apa Rupa.